curan mor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Lagi ada cerita tentang sepasang kekasih dua sejoli, iki ya. Jenengan nek sing lanang gentong, sing wadon gandum. Gentong wadah gandum. Nah, nang desa iki, nang desa ceritane Kang, jan nang desa temenan iki, jan desa pisan mudane sing jenenge gentong, sing lanang kuwi anggo apel maring omahe si gandum, anggone apa jajal sarung. Tiliki kayang apa? Kayang apa? Tiliki. Mas, Mas Gentong, jajal nang ngomong sela karo Rika lah. Kepengin banget tapi karena ten nyung karo Rika. Lha ngapa? Nyung tuh udah dipacar Rika wisana rong tahun. Lha terus? Kebangetan banget Rika yakin, Mas. Lha kebangetan nang apa? Hah? Masa ngene rong tahun pacaran, babar nutas, boro-boro cilok lah. Kupuk wae kupuk sirgane satu perak babar blas itu orang tau ngapain marung nyong mas. Cuma sebagai seorang wanita merasa ingin diperhatikan loh mas, biar kata mama saya tekan marung gue nyong apel gak apa pit unta sandal teklek orang papa nyong orang papa nyong jangan terima banget. Tapi mau sekali-kali gak apa loh mas, angane ben malam minggu selama rong tahun anggar apel jangan kamu nganton banget Rika Jaken. Kamu ngantin ke pribe. Makat sumung balik kapotan. Wah, maksudnya nyolong gak apa-apa gue makate balinnya gede bilang-bilang. Gak kayak gue. Ye, sayangku, manisku, bidadariku, lekiku. Setiap aku datang ke rumahmu, aku membawa hatiku, aku membawa jiwaku, aku membawa dadaku, aku membawa cintaku, aku membawa kasih dan sayangku, oh bidadariku. Buat apa aku ke tempatmu gak wadulin? Gua ngapa? Apa artinya? Kemarin gua ngapel gak bawa beras, rong kilo. Buat apa? Gak ada artinya kalau semua yang aku bawa itu ternyata utang, Bok. Udahnya daripada ini utang. Mending gak usah gak apa-apa. Anjir mati nih. Oh, dia pacar penting. Disindir orang pasak. Dia mau langsung. Malah jawabannya kayak gendung. Kemarin ngirikan jajal jantrong tahun ke kamar gue nyong ben malam minggu. Gue sarungan, bahas sarungan. Weh, gimana nanti semutik lo kan? Gimana ganteng sedikit lo mas, mas gentong. Mau katok jin, mau katok setan, apa mau katok gedarmo, ayo gue lu. Gane benapel sarungan, bay masih capa, kang. Men kepenak. Lah kepenak ngapa? Kepenak oleh udar-udar, ah sore. Pepingin nyong, tung ambune sarungnya dikebek kayak pancet bosok. Kayak ngapa ngerti udari, peradoyan nyong peradoyan. Gue pisan maning mas, tak tiga nih ya. Jadi kue malam minggu ngarep tekamari umain nyong anggo sarung Rika ore isa tekang ini. Temenan ore isa tekang ini temenan. Umain tak tembok na nyong main nukon dikare isa melebu. Oh, tapi masalah sarung ya sih kita nek. Di sarung, mau Rika tekang ini sarungan. Boy, isi yang ngarep tangga nek. Di pacar elek kaya kue. Lu ngapel kaya ngarep ronda boy. Katokan, disel katokan kerjali lah. Oh, tapi lu kan katokan. Katokan. Ya wis, ini baik lah. Oke, kanan dilipit. Aja apa-apa, gue padu nyedal. Selama ini bisane nyong anggere apel kue nganggo sarung ora nali ya mbok ayo ora nali ya sayangku kue masalahe nyong kecilik bentuk katok mesti ora tau medang dadi nek nyong bebeh nyong males anggere kon tuku katok maring wagean maring paingan masalahe kue katok ora pada medeng nang nyong ora nang cocok ya gawe dewek ya gawe dewek jajal jahitna ben jahitna sepiran orangnya jahitna jahitna. Ya wis, nyong akan menyanggupi permintaan kamu. Nyong esok atuku bahan, nggo gawe katok, jahite na nyong. Karpet kue nyong kan nggo katok dawa apa katok cendek? Ya katok dawa ya. Oke, siki nyong at bali nyong. Kira-kira nyong uli ngambung kue pora jajal. Apa? Jika miki kira-kira nyong uli ngambung kue pora sebelum nyong bali. Rika, arep ngambung nyong. Acang asih. Kelem yang anak kayak maring buritan, maring kandang wedus, nyambungin wedus. Kandang wedusnya dileboni. Kalau wedus-wedus sembarang dileboni yang ngono anak los. Sudah. Mari. Temenan ke akhirnya ya, si gentong bali dengan hati terluka. Gara-gara anggar apel gue sarungan bae dikritik nang pacare, ngesuk maning ora jangan sarung. Akhirnya ngesuk ke bocah tuku bahan sing nggo gawe katrok. Tuku bahan kowe, Kang? Bar tuku bahan langsung menuju ke tukang jahit. Diukur. Telung dinane dadi diparani kowe nang sing kentrong. Katrok wis dadi. Malah uli tuku kelebihan bahan. Nang uli tuku kakean sih, wong anu kebutuhane kur 1.5 meter. Uli tuku 2 meter, akhire lebih 1.5 meter digawakna bae. Assalamualaikum. Cintaku, bidadariku, oh manisku, oh cintaku, oh permaisuriku, keluarlah kau dari dalam kandang. Aku sudah datang untukmu, ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Gentrong, ngecek aja, Mas. Ya, wis ya, kasih ya. Kasih gundulmu. Jam berapa lagi, jam setengah-setengah lagi. Gila benang ini, loh, setengah jam berapa ya. Iya, harus khawatir lah. Tuh, kau tadi sarungan mandeng. Minggu bingungnya wis ngomong. Mani-mani gak diharap ngapain lah jauh sarungan. Tokan, isin di gerena tanggane, Mas. Dan orang mudang teman di kandane ketiko. Wah, kamu jangan terpengaruh dengan mata penglihatanmu. Meskipun nyong nganggo sarung, tapi jerone nyong nganggo katrok anyar. Kepengin deleng? Katrok anyar yang apa? Jahit apa? Wis, cuma jahit na. Tuku bahan 2 meter, gue gawe katrok karo 1.5 meter, bahannya lebih 1.5 meter. Aru gue gawe benderan aku apa? Ngutu 17-an ngesuk? Pak! Ya wis, siki pengen berura katrok anyar nyong. Pengen! Jajal nyong pengen ngerti kayak apa potongan dari kanger. Nganggo katrok selana panjang. Mandan keton bong ngapuran jajal, rika jajal. Buka sarungnya! Senang banget, tenang aja khawatir. Wah, lihatlah gadisku, inilah celana baruku. Wing. Lelelelelele, gue dawa temen. Wah, iya. Jenengane bet celana panjang ya dawa. Nang omah sih ana 1.5 meter malah. Oke, Mas, Mas, dan sarungnya di dunia maning, ya jal. Gue dawa banget gue. Lambreh. Duh, kepriwe mau jenengane bakal tok dawa kan ne? Cedawa ya jenenge bercelana panjang kan ne lah Jan. Oke, Mas, kandane depet kok ditutupi sarunge. Wah, ditanyo sing dawa gue untuk katoke gue Rika. Ora katokan. Kandane depet ditutupi sarunge mateng, mateng blebet. Walah. Oh, sudah ya kelaleh. Bikin suara tersetor. Wah, katoknya sih ketinggalan lengkap. Wah, kedaman ya. Untung orang ditambahin 1.5 meter maning ya. Curanmor, pencurian sepeda motor. Salah. Pak, curan.